Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddiq bihi lisani wa ahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wa alihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kula harfin kutiba utab abadal abidin wa daharad dahirin amma ba'di. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa alimna bima yanfa'na. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikma wa barik lana fi majlisina wa habaibina wa masyaikhina al-hadirina jami'an wa la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha lana wa lil muslimina jami'a khususan ila jama'ah badinati Palembang wa ma haulaha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni mu'amalatika. Allahumma rizukna at-tawbah qabla al-maut wa syahada inda al-maut wal jannah ba'da al-maut birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati kepada hadirin sekalian, khususnya pada Habib kita Habib Mahdi beserta para habaib yang berada di majlis, yang mohon maaf saya disuruh berdiri, tidak disangka saya disuruh ceramah. Terus terang saja saya datang dengan hadir maulid dan kawan-kawan tidak ada yang ngasih tahu ceramah, jadi mendadak ini. Dan saya berbicara di depan Habib Mahdi, ini kaki saya kayaknya dingin ini, padahal udah pakai kaos kaki. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga Allah memaafkan kesalahan dan kesilapan saya. Yang saya muliakan juga para habaib yang lain, para masyayikh, para kawan-kawan, kakak-kakakku sekalian, mohon maaf apabila saya yang junior ini bersikap kurang sopan kepada antum-antum semua dan juga kepada semua jamaah di sini. Ya, mungkin ada sebagian yang sudah saya kenal dan mungkin ada sebagian belum kenal. Insya Allah kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau berpanjang lebar. Sebagaimana kita ketahui, sekarang umat Islam ini lagi masa-masa perang. Perang melawan kebatilan. Saya enggak mengatakan yang sana batil, enggak. Tetapi kita semua merasakan sendiri, semakin hari umat Islam semakin rusak, saudara-saudara. Semakin hari saudara-saudara kita ini semakin jauh dari agama Islam. Akan tetapi tidak semuanya, masih ada kelompok-kelompok Islam yang masih berpegang teguh dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang masih berpegang teguh dengan ajaran para habaib, yang masih berpegang teguh dengan ajaran Alawiyin, khususnya ajaran para Aslafun Salih. Dan di sini alhamdulillah di Palembang ini, setelah saya hampir 2 tahun lamanya berdakwah di sini, dan dari dulu memang kawan-kawan bilang Palembang ini adalah Hadramut kedua, ternyata omongan itu bukan hanya dongeng belaka, tetapi memang kenyataannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kota Palembang. Dan setiap saya ke Kota Palembang, saya balik ke Kota Pontianak, saya ceritakan kepada kawan-kawan Pontianak, Palembang menjadi kiblat kita. Ayo kita rame-rame, ayo kita semarakkan. Alhamdulillah, Palembang Pontianak juga bisa dikatakan mirip-miriplah dengan Kota Palembang. Majelisnya, dakwahnya, khususnya akidahnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan oleh karenanya hadirin sekalian, tidak lama kemudian juga, yaitu bulan depan, kita akan menentukan nasib kita, nasib pemimpin kita, nasib pilihan kita. Saya enggak mau kampanye di sini, enggak. Karena di masjid nanti disalahin. Tapi saya ingin menyampaikan kepada hadirin agar tidak salah pilih nanti. Karena ini akan menentukan masa depan kita, masa depan negara kita, bahkan menentukan masa depan ulama kita dan masa depan agama kita kalau kita salah memilih pada tanggal besoknya. Lalu apa yang harus kita pilih Habib? Apa yang harus kita pilih Ustaz? Maka pilihlah yang sesuai dengan 5 syarat ini. Sesuai dengan 5 kriteria yang akan kita bahas sebentar lagi. Yang pertama, pilihlah pemimpin yang taat, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemimpin yang tidak taat kepada Allah, atau pemimpin yang tidak kenal Allah, atau pemimpin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah pilih dia. Allah saja dia khianati, apalagi rakyatnya. Yang kedua, jangan pernah pilih pemimpin yang tidak dekat dengan umatnya, dengan rakyatnya. Kalau ada pemimpin dekat dengan Allah, kalau ada pemimpin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dengan rakyatnya tidak kenal, dia dengan rakyatnya tidak turun, dia dengan rakyatnya tidak akrab, ini pun kata ulama jangan dipilih. Jadi kedua-duanya ini harus sinergi, harus bareng, harus jalan bareng. Takut dengan Allah, kenal dengan Allah, dan juga kenal dengan rakyatnya, dekat dengan rakyatnya. Tetapi hadirin sekalian, dua syarat ini kayaknya sulit dipilih. Karena ini adalah masalah batin. Bagaimana kita tahu pemimpin ini takut dengan Allah, pemimpin ini kenal dengan Allah, sementara masing-masing pemimpin mengklaim bisa sholat. Sementara masing-masing pemimpin mengklaim dekat dengan ulama. Sementara masing-masing pemimpin mengklaim dekat dengan rakyatnya, berjuang untuk rakyatnya. Maka pilih yang nomor syarat yang nomor 3 atau syarat yang nomor 4. Yang nomor 3 apa? Kalau ada pemimpin misalkan, husnudzon kita saja. Misalkan nomor 1, nomor 2 ini ada. Maka jangan lupakan pilihan nomor 3, syarat nomor 3. Apa itu syarat nomor 3? Syarat nomor 3 adalah lihat partai yang mengusungnya. Lihat partai yang mengangkatnya. Kalau ada orang baik, kalau ada orang benar, tapi teman-teman di belakangnya enggak benar, yang mengusungnya enggak benar, pasti dia enggak akan benar di kemudian hari, hadirin sekalian. Pasti enggak akan benar. Sebagaimana yang pernah terjadi, yang dikisahkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Suatu hari, Khalifah Harun Ar-Rasyid ini, dia ini lagi ziarah di depan makam Nabi Muhammad SAW. Ketika lagi berziarah, biasa Khalifah Harun Ar-Rasyid ini kan Bani Abbas, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika di depan makam Nabi SAW, beliau bilang, "Ya Rasulullah, aku adalah anak keponakanmu, anak pamanmu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib." Bilang seperti itu. Gak lama kemudian, Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi SAW, datang. Mendengar Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, "Ya Rasulullah, aku adalah anak pamanmu, yaitu Abbas," datang. Maka Ali Zainal Abidin pun mengatakan, "Ya Rasulullah, aku adalah cucumu, datang kepadamu." Kedua-duanya ini kalimatnya sama-sama benar. Gak ada yang gak benar. Khalifah Harun Ar-Rasyid berarti betul karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ziarah kepada Nabi dan menghormati keturunan Nabi SAW. Tetapi ada kawan yang di belakang yang membisikkan, "Ya Khalifah, itu kayaknya Imam Ali tuh ngejek Anda kayaknya tuh. Mentang-mentang Anda bilang, 'Ya Rasulullah, saya adalah anak pamanmu,' lalu dia datang bilang, 'Ya Rasulullah, aku adalah cucumu,' kayaknya itu Imam Ali ngejek gitu." Masa Imam Ali Zainal Abidin yang alim luar biasa, ibadahnya luar biasa, masa mengucapkan kalimat itu hanya untuk menyinggung Khalifah Harun Ar-Rasyid. Akhirnya awalnya Khalifah Harun Ar-Rasyid gak percaya. Tapi karena kawan-kawannya yang di belakang ini membisikkan, "Itu kayaknya ngejek, itu harus dipenjara, itu harusnya dihukum." Yang awalnya Khalifah Harun Ar-Rasyid tidak terperdaya, tidak apa-apa mendengar omongan Imam Ali Zainal Abidin, gara-gara kawannya yang di belakang menghasut Khalifah Harun Ar-Rasyid, akhirnya Imam Ali Zainal Abidin dipenjara, ditangkap, bahkan disiksa, hadirin sekalian. Dengan tuduhan Imam Ali Zainal Abidin menghina Khalifah Harun Ar-Rasyid. Itu yang terjadi. Maka walaupun orang baik, tapi yang mengusungnya tidak baik, yang mengangkatnya tidak baik, maka pasti pemimpin itu besok tidak akan menjadi baik, hadirin sekalian. Apalagi sama-sama kita ketahui, dan ini yang kami lawan terus-menerus, dan ini yang kami perangi terus-menerus. Ada di antara salah satu, gak usah saya sebutkan namanya, karena kalau disebutkan nanti besok saya ditangkap masuk penjara nanti. Ada sebuah partai yang melarang perda syariah. Tahu partainya? Yang melarang poligami. Tahu partainya? Nah, kalau misalnya dilaporkan, saya bilang kamu aja yang ditangkap, jangan saya. Dia melarang poligami. Dia melarang perda syariah. Dan bodohnya, ada umat Islam yang percaya dan ada umat Islam yang mendukung. Ini umat Islam awam. Bingung juga mau nyalahin karena awam. Tetapi saya bingung. Dengan lantangnya dia menolak perda syariah. Dengan lantangnya dia menolak perda agama. Dengan lantangnya dia menolak poligami. Anda siapa berani menolak? Anda siapa berani melarang? Dan perlu saya sampaikan hadirin sekalian di majelis ini. Kalimat ini sangat berbahaya. Kalimat ini sangat berbahaya. Makanya di awal-awal tadi saya katakan. Kita ini lagi perang kebatilan. Kalau salah taruhannya adalah akidah hadirin sekalian. Taruhannya adalah iman. Kalimat menolak perda syariah, kalimat menolak perda agama, kalimat menolak poligami, itu sangat berbahaya buat akidah, buat iman Anda hadirin sekalian. Kenapa? Alasannya, kalau kita ngaji fikih, saya jelaskan secara ringkas. Ini masalah agak ribet, tapi saya jelaskan secara ringkas. Kalau kita ngaji fikih, amalan-amalan umat Islam itu harus butuh dalil. Jadi bukan Wahabi doang butuh dalil. Kita semuanya juga ada dalil. Tapi pengambilan dalil itu, kita dalam mazhab Imam Syafi'i ada 4. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Maka ijma', qiyas pun kembali kepada 2 tadi, yaitu Al-Quran dan hadis. Semua amalan yang dalilnya kembali kepada Al-Quran, maka dalilnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada dalil qat'i, ada dalil dhanni. Nanti qat'i terbagi 2 lagi. Ada qat'i dalalah, ada qat'i wurud. Dhanni juga terbagi menjadi 2. Ada dhanni dalalah, ada dhanni wurud. Apa itu qat'i, apa itu dhanni? Qat'i adalah suatu amalan yang dilakukan, yang ada, dikerjakan di dalam agama Islam. Yang mana dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Jelas di dalam Al-Quran, sharih disebutkan dalam Al-Quran, hadirin sekalian. Contohnya, sholat. Sholat itu amalan umat Islam apa tidak? Amalan umat Islam apa tidak? Umat Islam wajib sholat. Kenapa wajib sholat? Karena dalilnya disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholat." Pendek aja ayatnya. Melakukannya wajib, melaksanakannya wajib. Kalau ada yang tidak mau sholat dengan alasan kalau malas, maka dia enggak murtad, tapi dia fasik, dia dosa besar. Tapi kalau ada yang tidak sholat, kenapa kamu enggak sholat? Bagi saya sholat itu tidak wajib, kata dia. Padahal wajib, maka hukumnya murtad kafir hadirin sekalian. Enggak boleh ngomong kafir, non muslim. Mohon maaf yang tersinggung. Gak boleh. Kenapa? Karena dalil sholat itu disebutkan sharih di dalam Al-Quran. Maka melakukannya hukumnya wajib. Mengingkarinya hukumnya murtad. Alias non-muslim. Contoh lain. Apalagi Pak Ustadz saya kurang paham. Oke, bentar lagi kita akan puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum." Disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Kalau ada yang tidak berpuasa padahal diwajibkan puasa atasnya, kecuali kalau haid atau datang bulan atau sakit atau uzur lain lagi. Ini dia wajib berpuasa. Ditanya, kenapa kamu gak berpuasa? Bagi saya puasa itu gak wajib. Maka kata ulama, hukumnya murtad keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena puasa itu amalannya disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika dia mengingkari puasa, dia sama saja mengingkari hukum Al-Quran. Keotentikan Al-Quran. Nah sama seperti poligami. Poligami itu hukumnya disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun tidak wajib hadirin sekalian. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'." Maka nikahilah perempuan yang baik-baik di antara kalian, matsna 2, wa tsulatsa 3, wa ruba' 4. Itu wawnya itu waw istinaf. Wow istiqnaf itu 2 atau 3 atau 4. Jangan seperti orang Syiah. Syiah itu wow itu wawul atof kata dia. Kalau wawul atof itu gimana? Matna 2, wa tsulatsa tambah 3, wa ruba' tambah 4, 9. Itu mereka itu, wallah alam itu nahunya dari mana saya enggak tahu itu Habib. Itu ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka yang mengingkari poligami maka hukumnya sangat berbahaya buat iman hadirin sekalian. Mungkin ada di antara kita yang laki-laki yang enggak tega mau nikah dua. Walaupun sebenarnya mau semua kan. Nanti itu urusan Habib Mahdi yang mau amalan gitu. Atau ada perempuan-perempuan mana sih yang mau dimadu? Sangat jarang sekali perempuan yang mau dimadu. Bahkan istri Nabi satu sama lain aja cemburu. Wajar tidak mau poligami. Wajar tidak mau nikah lagi. Itu hak Anda. Tetapi jangan sekali-sekali menolaknya. Jangan sekali-sekali mengingkarinya. Apalagi jangan sampai ada yang mengatakan poligami tidak ada dalam Islam. Atau mengatakan tidak adil. Ini sangat berbahaya buat iman hadir sekalian. Karena ketika Anda mengatakan seperti itu, maka sama saja Anda mengingkari Al-Quran dan sama saja Anda melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengatakan menolak poligami, mau poligami nggak ada ini dan sebagainya, yang ngomong itu Muslim apa tidak? Itu ketuanya Muslim apa tidak? Saya nggak kenal. Bukan kan? Kafir kan? Kafir apa non-Muslim? Kafir. Kafir mana Muslim? Kafir, nggak usah takut. Itu hak kita. Kafir. Wih, katanya apa alasannya? Nabi kafir itu semenjak di Mekah saja. Ketika Nabi di Madinah, nggak ada ngomong kafir. Piagam Madinah nggak ada kalimat kafir. Goblok yang ngomong. Nggak ngaji dia. Disebutkan di dalam Mukhtasar Ibn Abi Jamroh ada utusan. Utusan suatu kaum yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Mukhtasar Ibn Abi Jamroh. Mukhtasar itu ringkasannya Sahih Bukhari. Di situ disebutkan bab iman. Awal-awal kitabul iman, bab terakhir daripada kitabul iman. Bisa Anda buka sendiri. Di situ disebutkan ada suatu kaum datang, Nabi menyebutnya marhaban bil qaumi ghaira nadama wala khazaya. Selamat datang kepada kaum yang datang yang tidak ada penyesalan dan tidak pernah menuntut. Akhirnya kaum itu mengatakan, ya Rasulullah, kami ini tidak bisa datang kepadamu setiap bulan. Kenapa? Karena di antara kaum kami, di antara desa kami, dan di antara kotamu, ada kaum kafir, kata dia. Ada kaum kafir. Nabi tidak mengatakan, tidak boleh ngomong kafir, ghairul muslim, tidak ada. Nabi tidak mengatakan, tidak boleh ngomong kafir, ngomong yang lain, tidak ada. Tapi Nabi lanjutkan hadis tersebut. Berarti kalimat kafir itu ada, disebutkan ketika Nabi setelah hijrah dari kota Mekah. Bahkan kalimat kafir tersebut disebutkan di dalam piagam Madinah. Jadi yang bilang gak ada di piagam Madinah, ngaji lagi deh. Kayaknya ngajinya kurang walaupun makomnya profesor. Siapa kalau melawan profesor takut-takut saya. Kemarin saya diadu domba sama Mahfud MD, wah ketinggian. Ketinggian sampai masuk berita ini lain sebagainya. Akhirnya Instagram saya dibobol sama orang. Buat lagi dari nol. Makanya hadirin sekalian, tadi itu nomor 3. Pilih pemimpin, lihat juga siapa pengusungnya. Lalu yang keempat, ini karena dikasih waktu dikit ada 5. Yang keempat kita langsung cepat saja. Ini nasihat untuk para habaib, juga para asatid, para kiai, para tokoh-tokoh agama, para tokoh masyarakat juga. Nomor 4-nya apa? Jangan pilih pemimpin karena urusan pribadi. Mentang-mentang ada kasus, lagu langsung membelot ya. Mentang-mentang ada apa namanya? Ada tersangkut hukum, langsung pindah. Awalnya sama kita, awalnya dukung kita. Gara-gara ada kasus, entah bisnisnya, entah mau kena korupsi, langsung pindah ke pemimpin lain, memilih karena urusan pribadi. Ini enggak boleh. Na'udzubillah. Nanti kamu dukung saya ya. Nanti saya bangunin deh pesantren yang megah. Ntar cair dananya. Kamu pilih saya ya. Ntar rumahnya saya kasih yang mega. Ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang nomor 5, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita keempat tadi kita lihat, yang kelima kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita pemimpin yang cinta dengan ulama, pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang tanggung jawab penuh untuk membawa negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kepengen sekali dengar ada pemimpin kampanye bilang begini. Saya berjanji kalau saya akan terjadi jadi presiden, saya akan hukum mati koruptor itu. Saya akan hukum mati penista agama itu. Saya akan hukum mati orang-orang yang mainkan dengan agama itu. Kayaknya belum ada ya. Tapi kepengen itu. Doa setiap malam. Habib ini riak pamer, gak apa-apa pamer-pamer sedikit. Setiap malam itu saya berdoa, ya Allah berikan pemimpin yang berani hukum mati penista agama. Berani hukum mati yang menghina ulama. Berani hukum mati yang menghina agama Islam. Berani hukum mati koruptor. Berani hukum mati yang menyepelekan rakyatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja mungkin yang saya sampaikan Habib Mahdi, mungkin bekal kepada antum-antum sekalian, 5 resep di dalam memilih pemimpin besok. Kayak saya memang tak ada kampanye, tapi kayaknya dari 5 poin tadi kayaknya kalian tahulah arahnya kemana ya. Udah itu saja cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Terakhir sebelum saya akhiri, saya ingin infokan kami dari Al-Bahjah, mohon perkenalan sedikit dari. Terakhir kali saya datang sini sampai tiang sini tok jamaahnya. Sekarang masya Allah sampai ke belakang, meluber kemana-mana. Mudah-mudahan nanti berapa bulan kemudian saya silaturahmi ke sini penuh sampai ke atas-atas. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kami dari Al-Bahjah, cabangnya Buya Yahya. Makanya saya ceramahnya agak ngerem-ngerem juga, karena kalau Allahu Akbar ini, besoknya Buya nelpon. Habib Ali ingat, karena kita ada kode etiknya. Padahal saya ini juga pengurus pusat Front Santri Indonesia. Nah, cuman ada amanah Al-Bahjah, jadi kami Al-Bahjah itu, Ustaz Al-Bahjah itu ceramahnya itu ada kode etiknya, sehingga bisa masuk sebuah kalangan. Tapi ala kulihal sama-sama aja. Maka dakwah Al-Bahjah itu di media saja, di belakang layar saja. Di belakang layar, karena sudah banyak ulama-ulama di depan, kita belakang layar. Nah, maksudnya apa? Di bagian media. Alhamdulillah sudah ada media televisi yang kita perjuangkan Habibana selama ini, yaitu Al-Bahjah TV. Walaupun masih berupa satelit, bagi jamaah sekalian yang pengen masang Al-Bahjah TV di rumahnya, nanti bisa datang ke saudara Dery nanti, perwakilan Al-Bahjah Palembang. Bagaimana caranya? Tidak bisa diomongkan di masjid karena tidak boleh berdagang di masjid. Haram hukumnya. Jadi saya infokan saja. Nah, karena ini perlu sekali media, karena kita kalah masalah media, kalah, sangat kalah. Makanya kami pernah beberapa bulan yang lalu, sebelum saya akhiri sedikit lagi, kami pernah perbatasan Kalbar Kalteng sana. Jadi enggak ada televisi, enggak ada listrik, enggak ada radio, enggak ada sinyal pun tidak ada. Jadi mereka bingung mau belajar dari mana, belajar agama dari mana. Satu-satunya cara mereka itu bisa belajar agama itu hanya dua. Satu, hanya bulan Ramadan toh. Tapi bulan Ramadan dari Pontianak, dari kota kami ke tempat tersebut 16 jam. 16 jam itu jalannya bukan mulus seperti jalan depan ini, enggak. Hancur-hancuran. Jadi di perbatasan Kalbar Kalteng. Lalu yang kedua, lewat televisi. Televisi itu pun listriknya hanya malam doang. Dari jam 7 malam sampai jam 4 subuh. Habis itu dimatikan sama kepala sukunya. Itu. Dan satu-satunya televisi yang masuk ke kota, ke kampung tersebut, hanya Niaga TV, Habib. Punya tetangga sebelah. Yang gak boleh maulid, yang gak boleh zikir, yang gak boleh tahlil, yang gak boleh ziarah kubur, yang benci Habib dan sebagainya. Ekstrim lagi yang waktu itu saya dengarkan ceramah. Saya katakan, jangan ngomong ini, jangan dengerin ini. Ini bahaya ustadznya, begini. Saya bilang. Akhirnya mereka bilang apa? Lah kalau kami gak boleh nonton ini, kami belajar dari mana? Kami nonton apa, Habib? Saya bilang, iya juga ya. Belajar dari mana? Dan ini bukan satu tempat. Berapa tempat? Di Pakanbaru Riau juga sama Habib Muhammad bin Syihab. Mungkin Habib Mahdi kenal mungkin. Saya dibawa ini juga enggak ada. Jadi ya kita harus. Bin Palembang. Habib Muhammad bin Syihab bin Palembang. Ada ya arif hukum Habib Muhammad. Dia yang bawa kita juga di Riau. Itu juga cerita banyak tempat-tempat yang butuh sentuhan media kita. Maka di dunia nyata kita sudah menang. Alhamdulillah. Dunia maya kita harus menang, hadirin sekalian. Jangan sampai kalah sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu televisinya ada 40 lebih. 40 lebih. Yang paling tertua adalah Roja TV. Itu per bulannya pajak itu 1,1 miliar. Kita televisi aswaja satu tok Nabawi TV. Yang lainnya masih campur-campur. Kurang masih belum 100%. Hanya Nabawi TV. Itu pun yang beli orang kaya. Yang kayak gini susah. Mereka tinggal pasang internet, tinggal beli parabola sekali, langsung dapat. Ayo kalah kita. Kita oh pengajian itu, tapi media kalah. Dengar, hadir majelis maulid, hadir pengajian majelis ta'lim, hadir Habib Mahdi Bisyab, hadir Ustaz Taufik, hadir Habib ini, Habib Syukri dan sebagainya. Balik ke rumah yang ditonton apa? TV sebelah. Yang didengar di mobil apa? Radio sebelah. Karena kita enggak ada media swajanya, kalah kita. Akhirnya lama-lama gara-gara nonton, pindah akidahnya. Pindah pemahamannya. Padahal awalnya hadir Habib Mahdi, hadir Ustaz Taufik, hadir Habib Syukri, gara-gara nonton televisi pulang ke rumah pindah akidahnya. Na'udzubillah min. Dan mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti itu di majelis ini. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Makanya kita harus sinergi bareng Habib Mahdi dengan majelis selawatnya, FPI dengan nahi mungkarnya, kawan-kawan lain dengan amar ma'rufnya, kita dengan medianya, sama-sama berjuang bareng agar semuanya sampai, yaitu satu, tujuan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersatu kompak, maka pasti di surga nanti kita akan masuk surga bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kelamaan, janji 20 menit saya korupsi 7 menit enggak apa-apalah. DPR 70 juta aja enggak apa-apa ya. Masa saya 7 menit aja enggak boleh. Ini saja. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya diri saya sendiri. Mohon maaf Habibana apabila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang beretika, kurang berakhlak, saya mohon maaf sebesar-besarnya, khususnya pada para habaib yang di depan ini, saya mohon maaf. Wallahu'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.